Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, hamani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa hadir duduk di majlis di halaqah-halaqah ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangatlah besar. Kenikmatan duduk di halaqah ilmu, talabul ilm, merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan maknawiyah yang kita rasakan maupun kenikmatan yang tidak kita rasakan. Oleh karena itu, yang pertama kali selalu kita ingatkan saat di waktu satu dengan yang lainnya untuk selalu mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita al-hidayah, nikmat hidayah. Allah memilih kita semua untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan salafus salih, pemahaman para salafus salih, al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini adalah kenikmatan yang sangatlah besar dan tentunya wajib kita untuk mensyukurinya. Wajib bagi kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kenikmatan tersebut. Allah mengingatkan kita sebagaimana dalam firman-Nya, "Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadhkuruhu," dan berzikirlah, ingatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "kama hadakum," sebagaimana Allah Dia telah memberikan hidayah kepada kalian. Ingatlah itu. Ingatlah Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Padahal sebelumnya keadaan kalian itu dalam keadaan sesat. Sesat kalian jika tidak Allah berikan hidayah. Sesat, kita semua sesat. Rugi kita. Kehidupan kita tidak ada manfaatnya. Tidak berguna kehidupan kita. Rugi jika tidak Allah berikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu, hendaknya kita untuk mengingat Allah, mengingat kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Tentunya syukur bukanlah hanya mengucapkan dengan alhamdulillah, dengan lisan saja. Akan tapi syukur harus terpenuhi dengan tiga syarat. Akan tapi syukur harus terpenuhi dengan tiga rukun syarat syukur tersebut. Yaitu yang pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui, rukun syukur yang pertama yaitu hendaknya kita untuk mengingat dengan hati kita. Kita merasakan, mengakui kenikmatan tersebut datangnya hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengakui, merasakan dan mengakui, serta mengakui dalam diri kita bahwa kenikmatan ini hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, tentu tidaklah keadaan kita bisa seperti ini. Tidaklah kita menjadi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ini semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Laulallah mahtadaina. Jikalau bukan karena Allah, pasti kami tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi rukun pertama syukur adalah mengakuinya dengan hati. Kemudian setelah mengakuinya dengan hati, timbullah kata syukur dari lisan kita. Inilah rukun syukur yang kedua, yaitu dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita terus berzikir, menyebut-nyebut kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," dan adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu lah, maka perbincangkanlah, berikanlah kabar gembira atas kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau hadis, ceritakanlah kepada mereka. Dan juga dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, bahwa seseorang jika setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, dan juga setelah minumnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Kita sebut berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita. Kemudian belum cukup sampai di situ syukur. Harus syukur tersebut terpenuhi dengan rukun yang ketiga. Harus terpenuhi syukur kita bukan hanya dengan hati, pengakuan, dan mengucapkan saja kemudian selesai. Akan tapi belum cukup sampai di situ. Akan tapi haruslah terpenuhi dengan rukun yang ketiga, yaitu hendaknya kita untuk merealisasikan, membuktikan rasa syukur kita dengan al-jawarih, dengan kelakuan kita, dengan perbuatan amalan jawarih kita. Inilah tiga syarat rukun yang memang berat syukur tersebut. Syukur adalah amalan yang berat. Harus kita buktikan, kita realisasikan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, untuk sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhiratnya. Itulah syukur, itulah hakikat syukur. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Oleh karena itu Allah berfirman, dan sangat sedikit sekalilah dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur, yaitu dengan merealisasikan tiga rukun syukur tersebut. Sedikit yang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang bisa melakukan syukur tersebut dengan hatinya, dengan lisannya, demikian juga dengan jawarih dia. Dia membuktikan syukurnya dengan jawarih dia. Maka kenikmatan al-hidayah ini, kenikmatan hidayah, Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa terus bermajlis di halaqah ilmu, terus berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas bimbingan para salafus salih, para salaful ummah. Ini adalah kenikmatan yang harus kita jaga, yang harus kita jaga, kita ingat. Jangan sampai dengan sebab ulah kita sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala ambil, Allah cabut kenikmatan tersebut dari kita. Jangan sampai dengan ulah, sebab ulah tangan kita sendiri, Allah cabut kenikmatan itu dari kita, sehingga keluarlah kita dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kita merasakan betapa nikmatnya kenikmatan hidayah tersebut. Jika kita melihat orang-orang yang tidak Allah beri hidayah kepada mereka, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka melakukan di dunia ini seakan semau mereka, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hidayah adalah kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang terbesar yang tentunya kita harus mensyukurinya. Dan juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan rukun-rukun syukur yang tadi, agar Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita istiqomah di atas hidayah ini, menjadikan kita terus istiqomah di atas jalan yang lurus ini. La in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur atas kenikmatanku, maka pasti aku akan menambahnya untuk kalian semua. Aku akan tambah kenikmatan tersebut untuk kalian semua. Namun jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri, mendapatkan nikmat tidak dia gunakan untuk kebaikan, mendapatkan nikmat akan tapi dia malah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan sampai mengkufuri, jangan sampai lalai dari kenikmatan tersebut. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang akan merubah keadaan mereka. Sehingga Allah merubah keadaan kaum tersebut disebabkan ulah tangan mereka, yaitu disebabkan kemaksiatan, karena kemaksiatan merupakan sebab dicabutnya nikmat itu. Kemaksiatan, kekufuran merupakan sebab dicabutnya kenikmatan tersebut dari kita. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan kaum yang mana dahulu mereka itu keadaannya sangat betul-betul di atas nikmat, sangat nikmat kehidupan mereka, yaitu kaum Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal. Sungguh dalam kisah kaum Saba terdapat pelajaran untuk kita semua. Jannatani ayyamini wa shimal, yang mana kaum Saba tersebut mereka memiliki kebun-kebun, dua kebun di kanan dan di kirinya. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, kata Allah, makanlah daripada rizki dari Rabbmu dan bersyukurlah kalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyib, yang indah, dan Rabb yang mengampuni. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan kenikmatan tersebut? Mereka telah mendapatkan kenikmatan, namun mereka berpaling, fa'aradu, mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari ajaran syariat-syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi, wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka telah berpaling, tidak mau lagi mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Allah, kufur atas kenikmatan tersebut, fa'aradu fa'arsalna alaihim rihan sosoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka rih sayla al-arim, fa'aradu fa'arsalna alaihim sayla al-arim, Allah kirimkan kepada mereka hujan yang membanjiri kebun-kebun mereka tersebut, hujan yang besar. Wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn, dan kami rubah kebun-kebun mereka dengan kebun-kebun yang buahnya pahit. Dzawatay ukulin khamti wa athli wa syai'in min sidrin qalil, dirubah kebun tersebut dengan kebun yang tidak indah lagi seperti awalnya, disebabkan ulah mereka sendiri, disebabkan kufur mereka, berpalingnya mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tentunya mengingatkan kita semua untuk selalu senantiasa menjaga kenikmatan ini, menjaga agar Allah terus menjadikan kita istiqamah, melanggengkan kenikmatan tersebut kepada kita semua, dan jangan sampai dengan sebab kita sendiri semakin Allah palingkan kita, Allah palingkan dan makin jauh kita dari ajaran sunnah, ajaran yang benar. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka zaghu, mereka berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala palingkan sekalian mereka, dipalingkan langsung sama Allah, langsung Allah sekalian memalingkan mereka jauh-jauh. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar mengikuti Alkitab dan Sunnah, mereka berpaling terus sedikit demi sedikit, maka Allah jauhkan mereka, tambah dipalingkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab dicabutnya kenikmatan tersebut, yaitu dengan sebab ulah tangan kita sendiri. Karena itu Al-Imam Salamah bin Dinar pernah berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiyya baliyah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiyya baliyah. Seluruh nikmat, kata Salamah bin Dinar, seluruh nikmat yang mana kenikmatan tersebut tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahiyya baliyah, maka ketahuilah kenikmatan tersebut adalah petaka bagimu. Jadi kenikmatan yang tidak bisa kita gunakan untuk kita bisa mendekatkan diri, untuk kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Salamah bin Dinar, itu adalah kenikmatan yang merupakan bencana, petaka bagimu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus ini sampai akhir hayat kita. Amin. Mungkin itu sedikit nasihat, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kali ini dari kitab Fiqh Muyassar. Kita telah selesai pada pertemuan yang lalu pada bab Ats-Tsani sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita sudah mengambil dua bab. Yang pertama bab dalam permasalahan air, permasalahan taharah wa bayan ahammiyatiha, permasalahan taharah. Kemudian bab yang kedua kita sudah selesaikan bab al-aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana al-aniyah. Kemudian insyaallah kita akan memasuki pembahasan al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga. Al-bab ats-tsalits fi qada'il hajjah wa adabiha. Bab yang ketiga, yaitu bab yang ketiga ini. Bab ini berkaitan dengan fi qada'il hajjah, adab-adab qada' al-hajjah. Qada' menunaikan hajjah. Wa adabiha, dan adab-adabnya. Jadi bab yang ketiga adalah bab yang berkaitan dengan qada' al-hajjah, menunaikan hajat-hajat kita. Dan yang dimaksud dari qada' al-hajjah, menunaikan hajat, yang akan kita bahas di sini yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita semua untuk melakukannya ketika kita masuk atau keluar dari tempat buang air, dari tempat qada' al-hajjah, dari tempat buang air, dan juga perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang dibenci, serta sunnah-sunnah dalam adab-adab qada' al-hajjah, dalam adab-adab menunaikan hajjah. Di sana ada adab-adabnya, ada anjuran untuk kita untuk apa yang harus kita lakukan ketika qada' al-hajjah, dan juga serta adab-adabnya. Inilah pembahasan yang dimaksud dalam qada' al-hajjah. Bukan maksudnya cara untuk buang air, akan tetapi yang dimaksud adab-adab yang berkaitan dengan qada' al-hajjah, yang berkaitan dengan menunaikan hajjah. Wa fihi iddatu masail. Dan sebelumnya qada' al-hajjah, di sana ada adab fi'liyah dan juga adab qauliyah. Adab qada' al-hajjah, adab menunaikan hajjah, ada adab yang berupa fi'liyah, perbuatan, dan juga adab-adab yang berupa qauliyah. Berupa qauliyah yaitu ucapan. Apa yang kita ucapkan ketika kita masuk atau keluar dari tempat buang air, perbuatan apa yang harus yang dianjurkan dari kita ketika kita menunaikan hajah, menunaikan hajat-hajat kita, dan seterusnya. Jadi termasuk qauliyah dan fi'liyah. Di sana ada adab-adab fi'liyah dan qauliyah, yang mana ini semua telah diajarkan dalam syariat Islam, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Sampai-sampai perkara yang kecil, perkara dalam masalah qada' al-hajjah, menunaikan hajat, Islam mengajarkannya. Ini menunjukkan sempurnanya agama Islam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan perkara-perkara atau adab-adab yang berkaitan dengan qada' al-hajjah, semua sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yang menunjukkan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, bahwa seseorang dari kaum musyrikin bertanya berkata kepada Salman, berkata kepada sahabat Salman, bertanya, dia heran, allamakum nabiyakum kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah Rasul, Nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah khira'ah, masalah kotoran, masalah kotoran-kotoran manusia juga diajarkan? Heran orang musyrik ini. Bertanya kepada Salamah, maka Salman menjawab, ajal, tentu semua itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li ghaitin aw bawlin aw nastanji bi raji'in 'azmin aw aqal min thalathati ahjar. Tentu semua itu sudah diajarkan sampai masalah al-qira'ah sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kita untuk nastaqbil al-qiblah, untuk menghadap kiblat ketika kita menunaikan hajah, dan juga beliau melarang kita an nastanji, untuk kita cebok atau membersihkan kotoran kita dengan menggunakan roji azmin, dengan kotoran atau tulang, kotoran-kotoran hewan atau tulang. Dan juga beliau melarang kita untuk beristijmar kurang dari 3 batu. Ini diantara adab-adab qada al-hajj yang akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Intinya, syahidnya bahwa Salman menjawab kepada orang musyrik tersebut, orang musyrik, orang kafir yang heran, masalah seperti ini aja diajarkan dalam agama kalian? Beliau menjawab, tentu masalah khira'ah, masalah buang air juga sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW yang menunjukkan sempurnanya agama Islam, Demikianlah kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala, wa fihi iddatu masail. Bab yang ketiga yang berkaitan dengan qada al-hajah ini ada iddah al-masail, ada beberapa permasalahan. Karena kebiasaan mu'alif menyebutkan beberapa permasalahan dalam bab-bab, membagi permasalahan satu-satu. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, al-istinja' wal istijmar wa qiyamu ahaduhuma maqam al-akhar. Permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan istinja dan istijmar. Apa itu istinja dan istijmar? Akan kita baca pada baris setelahnya. Wa qiyam ahaduhuma maqam al-akhar, dan qiyamu ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya bisa menggantikan yang lainnya. Maksudnya istinja itu dengan air, adapun istijmar dengan batu. Salah satu dari keduanya sama-sama bisa mengangkat hadas, sama-sama bisa membersihkan kotoran. Ini maksudnya wa qiyamu ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya bisa menggantikan kedudukan yang lainnya. Maksudnya istinja menggunakan air, dan istijmar itu kedua-duanya bisa mengangkat hadas. Imma kita menggunakan, membersihkan kotoran kita dengan menggunakan air, atau mencukupkan dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Ini cukup untuk membersihkan hadas, membersihkan kotoran yang ada pada tempat keluar kotoran tersebut. Ini pembahasan yang pertama, al-mas'alah al-ula, pembahasan atau permasalahan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan istinja dan istijmar, yang berkaitan dengan apa itu al-istinja dan apa itu al-istijmar. Qala al-istinja izalatul kharij min as-sabilaini bil ma'. Apa al-istinja? Istinja makna istilahnya, adapun makna lughahnya istinja adalah qat'ul adza. Secara lughah, secara bahasa, al-istinja maknanya adalah qat'ul adza, membersihkan al-adza, membersihkan gangguan. Itu makna istinja secara bahasa. Akan tapi para ulama memiliki makna yang lain, yaitu yang diistilahkan dengan makna al-istilah. Jadi setiap makna, setiap kalimah atau setiap lafaz dalam bahasa Arab, setiap kalimah itu mesti ada makna secara bahasa dan juga ada makna secara istilah, istilah yang digunakan oleh pakar ilmu masing-masing. Jika berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, maka istilahnya istilah an-nuhah, istilah para pakar bahasa Arab. Jika lafaz tersebut definisinya dengan istilah dalam permasalahan fikih, maka yang dimaksud makna yang diistilahkan oleh ahlul fikih atau ahlul aqidah misalnya, dan seterusnya. Adapun al-istinja, makna istilah, makna yang ma'ruf di kalangan fuqaha, di kalangan para ahli fikih, yaitu adalah izalatul kharij minas sabilain bilma, membersihkan al-kharij, kotoran yang keluar, minas sabilain, dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Ini makna al-istinja. Jadi al-istinja itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kedua jalur, kedua jalan kotoran, yaitu kubul dan dubur, dengan menggunakan air. Ini istinja. Jadi istinja itu secara istilah yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Wal istijmar, adapun istijmar, istijmar di sini dari kata jimar, al-jimar, dari kata al-jimar yang artinya batu yang kecil-kecil, bukan batu yang besar, batu-batu yang kecil. Jamak jimar adalah batu-batu yang kecil, istijmar. Wal istijmar maknanya adalah ta'rif, definisi istijmar adalah mas'uhu bitahirin mubahin mungkin kal hajari wa nahwih. Jadi kita telah mengetahui al-istinja dan kita akan mengetahui sekarang apa itu al-istijmar. Apa itu al-istijmar? Istijmar adalah mas'uhu bitahirin, mengusap atau membersihkan. Iya, mengusap. Mengusap apa? Mas'uhu, mengusap tempat keluarnya kotoran tersebut, ditahirin dengan benda yang tahir, dengan benda yang suci, mubahin, dengan benda yang boleh digunakan, mubah, benda yang dibolehkan untuk apa, membersihkan kotoran tersebut. Kemudian mungkin yang membersihkan, mungkin yaitu yang membersihkan, seperti kal hajari wa nahwih, seperti batu dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Jadi istijmar itu asalnya dengan batu, namun bisa juga menggunakan sesuatu yang menggantikan batu jika sesuatu itu bisa membersihkan, jika sesuatu itu mungkin, jika sesuatu itu tahir dan mungkin bisa membersihkan, seperti kain atau seperti tisu, seperti mindil, seperti kayu atau sapu tangan, sesuatu yang bisa untuk digunakan membersihkan kotoran, tempat keluarnya kotoran, membersihkan tempat keluarnya kotoran, yang seperti hajar, seperti kayu, pokoknya sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut, tidak khusus dengan hajar saja. Namun dengan syarat harus sesuatu itu bisa membersihkan, mengangkat kotoran, membersihkan dari kotoran dari tempat keluarnya. Jika dengan sesuatu yang tidak bisa membersihkan seperti kaca atau sesuatu yang tidak bisa membersihkan plastik atau kaca yang tidak bisa digunakan untuk membersihkan tempat keluar kotoran, maka ini tidak boleh. Tetapi yang dibolehkan adalah sesuatu yang bisa membersihkan, sebagaimana batu dan yang semisal batu tersebut. wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Ini makna istijmar tadi. Apa itu istijmar? Yaitu mengusap, membersihkan dengan cara mengusap tempat keluar kotoran itu dengan menggunakan benda yang thahir, benda yang suci, yang mubah dan yang bisa membersihkan seperti hajar dan yang semisalnya. Jadi istijmar asalnya dengan batu. Adapun istinja yaitu dengan air, dengan air. Dan juga terkadang para ulama mengutlakkan al-istinja itu dengan istijmar juga. Istinja mencakup istijmar juga. Kemudian kita lanjutkan wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan kedua-duanya bisa menggantikan salah satunya. Dan salah satu dari keduanya, wa yujzi', dan salah satu dari keduanya bisa menggantikan yang lainnya. Ini makna yang lebih pas. Wa yujzi', dan salah satu dari keduanya bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Wa yujzi', dan boleh menggunakan istijmar atau istinja', salah satu dari keduanya bisa menggantikan yang lainnya. Maksudnya istinja' sendiri boleh, atau istijmar sendiri boleh juga. Kedua-duanya sama-sama bisa mengangkat hadas, sama-sama bisa membersihkan kotoran, yaitu dengan air atau dengan batu. Ini maksud dari wa yujzi' ahaduhuma 'anil akhar. Disebuti dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sabit dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul pernah beliau istinja dan juga pernah beliau beristijmar. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Hadits muttafaq alaihi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah yadkhulul khala', pernah masuk ke tempat khala, masuk ke tempat pembuangan air, yaitu di khala, menyendiri beliau di tempat khala. Fa ahmilu, maka aku, kata Anas, aku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seorang temanku, aku dan seorang temanku mengikutinya dengan membawa idawah, dengan membawa idawah min ma, bejana yang berisi air. Wa anazatan, dan sebatang kayu. Fayastanji bilma, kemudian beliau beristinja dengan menggunakan air. Beliau beristinja dengan menggunakan air. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasul SAW dahulu beliau istinja dengan air, menggunakan air untuk membersihkan kotoran yang keluar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dahulu Rasul pernah suatu ketika masuk ke al-khala, ke tempat pembuangan air, kemudian Anas dan temannya yang sebaya dengan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bejana yang berisi air, kemudian Rasul menggunakan air tersebut untuk bersuci. Ini dalil yang pertama. Kemudian qala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dalil yang kedua yang menunjukkan al-istijmar, dalil yang pertama tadi yang telah kita baca dari Anas, ini dalil yang menunjukkan al-istinja. Adapun dalil yang kedua yaitu dalil yang menunjukkan al-istijmar. Dalil yang menunjukkan al-istijmar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah, beliau bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghait," jika salah seorang dari kalian pergi untuk menunaikan hajatnya, untuk buang air besar, al-ghait, buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaknya ia membersihkan membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dengan menggunakan 3 batu. Ditelaah dengan menggunakan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena hal yang demikian itu sudah mencukupi baginya. Karena hal tersebut dengan 3 batu itu sudah mencukupi dia. Sudah mencukupi dia karena sudah bisa mengangkat kotoran, sudah bisa membersihkan tempat itu dari kotoran yang keluar. Wal jam'u bainahuma afdal, kata mu'alif di sini, dan menggabungkan, menjama', menggabungkan kedua-duanya itu lebih afdal. Ini permasalahan yang dibahas dalam permasalahan fiqih. Di sini ada khilaf para ulama apakah jama' itu lebih afdal atau tidak. Maksudnya menggabungkan yaitu menggunakan air dan juga menggunakan batu. Kata mu'alif di sini lebih afdal, lebih sempurna, lebih baik menggunakan batu dan juga menggunakan air karena lebih bersih. Di sini ada permasalahan yaitu apa yang dilakukan seseorang setelah menunaikan hajatnya. Ada tiga keadaan yang dia lakukan. Pendapat jumhur ulama yaitu al-jama' bainahuma, menjama' antara air dan istijmar dan batu, dijama' kedua-duanya itu lebih afdal, itu lebih utama, kata jumhur. Baik berupa minjil yang bisa menggantikan batu, atau khosyab, atau kayu, dan yang semisalnya, sesuatu yang bisa membersihkan. Ini pendapat jumhur, yang mana mu'alif di sini menyebutkan bahwa menjama', menggabungkan antara keduanya itu lebih afdal, itu lebih sempurna. Ini pendapat jumhur, dan mereka jumhur menggunakan hadis, berdalil dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para istrinya untuk ayastajmirna bil hijarati ma'al ma', bahwa Rasul dahulu beliau pernah memerintahkan istri-istri beliau untuk beristinja, untuk membersihkan kotoran mereka dengan menggunakan hijarah, menggunakan batu dan juga air. Di sini menjama' antara keduanya. Namun hadis ini para ulama mendhaifkannya. Namun hadis ini sebagian para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Ibnu Syihab Al-Albani. Hadis yang sangat lemah sekali yang digunakan oleh pendapat jumhur. Hukum tadi jumhur mengatakan walaupun hadis itu lemah tapi lebih afdal, memang lebih afdal, lebih sempurna, bersih, karena lebih bersih menggunakan air dan batu. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Tamamul Minnah beliau berkata, wa akhsha an yakuna hadzal qaul bil jam' min al ghuluwi fi ad-din, li'anna hadihu sallallahu alaihi wasallam al-iktifa' bi ahadihima wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Albani rahimahullah beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, akhsha yakuna al-qaul, saya takut bahwa pendapat yang mengatakan bahwa menjama' antara air dan batu itu termasuk perbuatan al-ghulu, termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan dalam agama, kata Syekh Albani. Karena hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-iktifa, mencukupkan salah satunya, imma istinja atau istijmar, tidak menggabungkan kedua-duanya. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur, maka itu adalah hadis yang dhaif jiddan, tidak ada asal. La aslalah, hadis yang tidak ada asalnya. Syekh Al-Albani cukup menggunakan satu saja, istinja atau istijmar. Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik hadis, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita secara akal kita, secara nalar kita, bahwa hal demikian itu lebih bagus, akan tetapi sebaik-baik hadis, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak sampai dalam al-ghulu fid din, tidak sampai berbuat ini dalam amalan ghulu, tidak sampai tingkatan ghulu, karena memang bisa dibolehkan hal tersebut, tidak sampai ghulu fid din. Akan tapi tidak, para ulama mengatakan laisa sunnah, sebagian ulama mengatakan tidak termasuk sunnah, dan juga jadi pendapat pertama jumhur, yaitu lebih afdal. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh, seharusnya ditinggalkan hal yang demikian, karena termasuk petunjuk Rasulullah SAW tidak menggabungkan keduanya. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja, dan hukumnya tidak sampai kepada ghulu fid din, dan juga hukum tersebut tidak sampai pada hukum sunnah, tidak sampai sunnah, hanya saja boleh. Kemudian keadaan yang kedua, istinja bil ma, tadi keadaan yang pertama menggabungkan antara keduanya. Adapun keadaan yang kedua yaitu istinja bil ma faqat, jadi istinja, membersihkan atau cebok dengan menggunakan air saja. Hadza huwal afdal, inilah yang lebih afdal, karena al ma ablagh fit tathhir, ini lebih afdal daripada menggunakan batu, karena air itu lebih afdal, lebih utama, untuk lebih ablagh, lebih sempurna untuk membersihkan kotoran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan air tersebut sebagai ma'an tahura. Allah menamakan air sebagai air yang mensucikan. Inilah sifat air. Oleh karena itu dari sini para ulama mengambil istinbat bahwa air itu lebih utama digunakan untuk membersihkan kotoran daripada batu, daripada al-hijarah dan yang selainnya. Itu dengan dalil ayat anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Ma'an tahuran, karena sifat air adalah mensucikan. Qala di sini Ibn al-Imam Ibn Mudzir mengatakan al-istinja' bil ma'i mustahabun. Al-istinja' bil ma' mustahab. Istinja' dengan menggunakan air hukumnya mustahab. Beliau beristidlal dengan ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, fihi rijal, di masjid-masjid tersebut, di masjid yaitu masjid Rasulullah SAW, terdapat orang-orang yang yuhibbuna ayyatahharu, mereka suka, cinta untuk membersihkan diri, yaitu untuk tatahur, untuk taharah. Mereka suka bertaharah. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersuci. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu al-iktifa bil istijmar, wa hadza jaizun. Para ulama membahas pembahasan yang ketiga yaitu al-iktifa, mencukupkan dengan al-istijmar, dengan batu-batuan, atau dengan istijmar, bukan istinja, dan ini hukumnya boleh saja. Karena ada dalil dari Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kita untuk tidak mengapa menggunakan batu untuk membersihkan kotoran kita. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan. Jika ada salahnya maka itu datang dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. لهنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.